wasubuhi yundiri kadi subaka on iza tanaffasa si ofufi bimana kan kadi si ohewti siwari bimana awajoni jemma on hucci ko nyalor mawuni arde mana ro kan kallo wundira woni sanzo dirgol odo jemma odo nyalor ma oyano yaha oyano ara.